الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. جماعة سوي yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-109 dari surah Yusuf, kata Allah Subhanahu wa taala, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ. Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau utusan-utusan إِلَّا رِجَالًا, kecuali laki-laki. Dengan nas ini para ulama kita mengatakan bahwa nabi dan rasul itu hanya dari kalangan laki-laki, tidak ada dari kalangan perempuan. Taib. Ya, walaupun ada dalil yang menunjukkan bahwa di antara mereka, yakni di antara para perempuan diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi bukan wahyu irsal. Barakallahu fikum. Bukan wahyu dalam bentuk pengutusan atau perintah dari Allah Subhanahu wa taala dalam urusan syariat. Taib. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa auhayna ila ummi Musa an ardi'ihi. Dan kami telah mewahyukan kepada ibunya Musa agar supaya tetap dia menyusui Musa kecil pada saat itu. Wala takhafi wala tahzani, dan janganlah engkau takut dan janganlah engkau khawatir. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan tetap mengembalikannya kepada engkau dan kami akan menjadikan dia sebagai seorang rasul. Masya Allah. Tapi para ulama kita mengatakan bahwa wahyu yang dimaksud itu adalah wahyu ilham. Wahyu ilham seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min al-jibali buyutan wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, yakni mengilhamkan kepada lebah-lebah, an ittakhidhi min al-jibali buyuta, agar supaya kalian wahai para lebah membuat sarang-sarang kalian di tebing-tebing gunung. Wa min asy-syajar, hendaknya kalian membuat sarang-sarang kalian itu di pohon-pohon. Wa mimma ya'rishun, dan apa-apa yang dibuat oleh manusia. Baik. Tsumma kuli min kulli samarati fasluki subula rabbiki dzulula. Baik, hendaknya engkau memakan dari nektar bunga-bungaan dari jarak yang sangat jauh. Tempuhlah jalan itu. Fasluki subula rabbiki dzulula, dan Allah akan mudahkan. Walaupun jauh, walaupun berkilo-kilometer, dia bisa kembali ke sarangnya tetap. Dan memiliki daya ingat yang luar biasa, ini lemah-lemah. Tapi walaupun terkadang dipindah-pindah sarangnya. Tapi karena lemah ini yang diternak oleh orang, dipindah-pindah dari satu kebun ke kebun yang lain. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh. Keluar dari perutnya minuman berupa madu. Rinci Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa madu itu adalah proses yang sungguh sangat luar biasa. Dihisap oleh lebah pekerja, dimasukkan ke dalam perutnya, dicampur dengan berbagai macam enzim untuk ke kebaikan dan keperluan, sehingga bisa tahan lama karena ada antibakterinya dan ada anti jamurnya. Pokoknya dalam sarang lebah itu ada sekian banyak kemanfaatan yang Allah Subhanahu wa taala letakkan. Ada propolisnya, ada madunya, ada dipolennya, ada royal jelly-nya. Dan ada lilinnya, dari sarang itu terbuat dari lilin lebah. Semuanya termanfaatkan biidznillahi tabaraka wa taala. Yang kata Allah Subhanahu wa taala fihi syara'at fihi syifa'ul linnas. Barakallahu fikum. Pada lebah ini, pada madu ini, dan barakallahu fikum, produksi yang lainnya, bukan cuma madu yang kita katakan tadi, madu, di polennya, di syifa'ul linnas, padanya ada kesembuhan untuk manusia, diolah sedemikian rupa, masya Allah. Kita kembali bahwa yang ada pada perempuan-perempuan itu paling tingginya adalah as-siddiqah, bukan rasul. Barakallahu fikum. Karena kedudukannya rasul, nabi, siddiq, syuhada, was-salihun. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa mal masihu Isa ibn Maryama illa rasulun qad khalat min qablihi rusul wa ummuhu siddiqah kana ya'kulani at-ta'am." Tidaklah Nabi Isa itu kecuali rasul. Sudah diutus sebelumnya rasul-rasul yang lain, dan ibunya yakni Maryam adalah as-siddiqah. Baik. As-siddiqah yang senantiasa membenarkan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an. Baik, diwahyukan kepadanya, tapi bukan wahyu irsal, barakallahu fikum. Terkhusus Maryam banyak, wa barakallahu fikum, wahyu yang turun kepadanya, tapi bukan dalam bentuk perintah untuk menyampaikan sesuatu, barakallahu fikum, dari syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi intinya bahwa rasul dan nabi itu hanya dari kalangan laki-laki. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Min ahli al-qura, yakni penduduk negeri. Negeri yang dimaksud di sini adalah perkotaan. Karena orang yang tinggal di perkotaan, mudun, tempat tinggal itu dibagi menjadi dua, mudun dengan bawadi. Mudun itu perkotaan. Orang yang hidup di sana banyak dengan berbagai macam ragam karakter, sifat. Dan semakin banyak orang, maka semakin banyak pula aturan yang diaturkan. Sehingga mereka lebih taat, mereka lebih paham, mereka saling mengerti mereka. Karena kehidupan sudah kompleks. Jadi hidup dalam perkotaan ini beda dengan hidup di bawadi, hidup di perkampungan, jauh dari keramaian, jadi tidak terbentuk akhlak mulia. Barakallahu fikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-a'rabu ashaddu kufra wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lam hududa ma anzalallah." Orang-orang Arab, orang-orang Badu, orang-orang pedalaman, ashaddu kufra wa nifaqa, lebih besar, lebih keras kekufurannya dan kemunafikannya dibanding dengan orang-orang perkotaan. Wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallah, dan mereka lebih pantas untuk tidak mendapatkan dan tidak mendengarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hukum-hukum. Baik. Kalau orang-orang perkotaan kan mereka saling memberitahu dan aturan kebebasan itu terbatasi dengan kebebasan orang lain, sehingga dia tidak bisa melakukan apapun kecuali apa? Memperhatikan tata krama dan kenyamanan orang lain, bukan kenyamanan dia sendiri. Barakallahu fikum. Di dalam perkotaan maaf-maaf mungkin sederhananya kita katakan bahwa kentut misalnya, barakallahu fikum, atau buang air, ada adab-adabnya. Supaya menjauh dari orang, supaya berlindung, supaya tidak kelihatan, dan seterusnya. Beda dengan orang-orang di kampung, badi, mana-mana saja mau kincik-kincik, dan orang lain, kecuali dia. Barakallahu fikum. Mau bateria dia terserah. Sementara kalau di dalam perkotaan, bateria sadiki, langsung ada orang protes. Kayak bateria, pungut orang. Ada batasan-batasan yang membatasinya. Dan gampang mereka mendapatkan informasi. Gampang mereka mendapatkan ilmu. Barakallahu fikum. Jadi mereka lebih tertata kehidupannya ketimbang orang-orang kampung yang tidak. Barakallahu fikum. Kehidupannya kaku, keras. Seperti yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di antara orang-orang badu, orang-orang kampung ini ada saja yang akhlaknya bagus, perangainya lembut dan seterusnya. Barakallahu fikum. Karena di zaman dahulu badi ini, orang-orang badu ini berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak menetap di satu tempat. Barakallahu fikum. Jadi para nabi dan rasul itu dari qura, mudun, dari perkotaan. Apalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Kenapa orang-orang kafir ini tidak mau melakukan perjalanan di atas muka bumi? Perjalanan i'tibar. Barakallahu fikum. Safar untuk mendapatkan ilmu. Seperti firman Allah SWT, apalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubu allati fis sudur. Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi agar supaya mereka bisa mendengar, mendapatkan telinga yang mendengar, hati yang berakal? Karena sungguhnya tidaklah buta mata yang ada di kepala ini, tapi yang buta adalah mata hati, kata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sehingganya perjalanan yang kita lakukan itu perjalanan i'tibar, melancong, melakukan perjalanan, perjalanan untuk mengambil pelajaran. Betapa negeri ini dulunya makmur, maju, ternyata dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya. Barakallahu fikum. Yakin bahwa itu karena kekufuran, karena penentangan. Betapa banyak negeri-negeri yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an hancur dan tinggal puing-puingnya atau sisa-sisanya. Barakallahu fikum, yang masih ada sampai sekarang. Baik. Sebagian orang hanya sekedar bercak kagum, jago ini bangunan, memang gagah, memang dulunya arsiteknya adalah orang-orang hebat begini. Tidak mungkin mereka bangun kecuali dengan metode yang seperti ini. Cuma dari sisi situ mereka pelajari. Mereka tidak mengambil pelajaran bahwa sehebat apapun penduduk negeri itu dalam membangun negeri mereka, dan memang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hebat mereka dalam membangun. Allah yang memberikan semuanya, kehebatan dan kemampuan itu. Tapi karena mereka kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala, mereka kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka dihancurkan mereka. Ini yang mesti dijadikan pelajaran, bahwa kehancuran itu akibat apa? Akibat penentangan, akibat kekufuran. Barakallahu fikum. Tidak seperti yang dikatakan oleh orang sekarang, dulunya karena ada gempa, karena adanya gunung meletus sehingga mereka sahih. Barakallahu fikum. Itu semuanya adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan gunung meletus sehingga apa? Sehingga memporak-porandakan negeri yang penduduknya kufar, kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah menjadi sunnat Allah. Barakallahu fikum. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afalam yasiru fil ardh?" Kenapa mereka tidak melakukan perjalanan di atas muka bumi? Fayanzuru, untuk mereka memperhatikan, mempelajari, merenungkan. Fayanzuru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, bagaimana akibat dan akhir perjalanan hidup umat-umat sebelum mereka. Dalam Al-Qur'an semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran. Tidak ada cerita bahwa di sana adalah karena adanya pergeseran lempengan di dalam bumi. Barakallahu fikum, adanya ini, adanya itu. Lah, mereka dinyatakan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekufurannya, apapun azab itu. Dan memang sudah dinyatakan oleh Subhanahu wa taala bahwa azab itu berbagai macam. Barakallahu fikum. Hujan batu dari langit. Barakallahu fikum. Kemudian awan panas, kemudian suara yang menggelegar, kemudian khas longsor, barakallahu fikum, kemudian air dan berbagai macam wabah penyakit. Ini semua bentuk-bentuk adab dari zaman dahulu atas umat-umat yang tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, cuman orang-orang yang tidak mau mengimaninya menganggap bahwa itu sekedar dongeng belaka. Barakallahu fikum. Akan tetapi orang-orang yang beriman betul percaya dan yakin bahwa semuanya itu adalah memang karena akibat apa? Dari akibat penentangan. Karena Allah telah menyatakan walau anna al-qura aman wa taqwa la fatahna alaihim barakatim minas samai walakin kadzdzab. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami akan bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi, akan tetapi mereka dusta, maka kami azab mereka. Mereka menentang, maka kami binasakan mereka. Waladarul akhirati khairul ladzina taqau afala taqilun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini, waladarul akhirati khair, dan kehidupan akhirat itulah yang lebih bagus. Sebagus apapun orang mengatakan, oh di dunia ini nyaman, makanan enak, pakaian lembut, bagus, mewah, rumah juga demikian, kendaraan apalagi dan seterusnya, nikmat semuanya. Senikmat apapun, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada apa-apanya dengan kehidupan akhirat. Waladarul akhirati khair. Khair ini tidak ada kata lain yang bisa membandingkannya. Barakallahu fikum. Sebenarnya kehidupan akhirat dan kehidupan dunia tidak ada yang bisa dibandingkan. Barakallahu fikum. Karena begitu rendah dan sedikitnya apa yang ada di dunia ini. Barakallahu fikum. Betapa tidak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha khalaqa mi'ata rahmah, Allah menciptakan 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan mulai dari diciptakannya bumi dan langit sampai ditegakkannya hari kiamat. Satu rahmat ini dibagi-bagi dan semuanya kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan, ketenangan, semuanya dalam satu rahmat ini. Dibagi-bagi mulai dari ciptakannya langit dan bumi sampai ditegakkannya hari kiamat. Dan 99 itu untuk orang-orang yang beriman di dalam sorga. Plus ditambah kembali, disatukan ulang yang satunya ini kembali ke hari akhirat menjadi 100 rahmat kembali. Barakallahu fikum. Satu yang tidak bisa dibanding-bandingkan. Barakallahu fikum. La hawla wala quwata illa billah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala darul akhirati khairul lil ladzina taqau, tentunya bagi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang kafir di hari akhirat mereka hanya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kebaikan padanya. La yamutu fiha wala yahya, tidak hidup dan juga tidak mati. Tidak hidup nyaman dan tidak juga mati sehingga selesai urusan. La. Barakallahu fikum. Tetap hidup selama-lamanya, kekal abadi dalam kondisi diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang-orang yang beriman kekal abadi juga, tidak ada kematian padanya di dalam kenikmatan surga Allah Subhanahu wa taala. Wala darul akhirati khairul ladzina taqau afala ta'qilun? Tidakkah kalian mau berpikir? Barakallahu fikum. Afala ta'qilun? Kehidupan yang sementara ini. Berapa lama umur kita? Barakallahu fikum. 60, 70, 80 tahun mati sudah. Barakallahu fikum. Dibanding dengan kehidupan kekal abadi, sesaat cuma kita di atas muka bumi ini. Sesaat. Barakallahu fikum. Kalau mau dibanding-bandingkan, barakallahu fikum, dengan perhitungan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan dunia ini 1000 tahun. Barakallahu fikum, baru dikatakan satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala. 1000 tahun, barakallahu fikum, hitungan Allah Subhanahu wa taala di kehidupan akhirat di kehidupan satu hari di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu 1000 tahun di sisi manusia. Kalau mau dipresentasikan, kita hanya hidup di dunia ini cuma beberapa jam saja. Barakallahu fiikum. Cuma beberapa jam saja. Walaupun umur kita katakan 80 tahun, 70 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Wallahul musta'an. Sesaat. Setelah itu kita mati dan di hari akhirat adalah kehidupan yang kekal abadi selama-lamanya. Imma di dalam sorga wa imma dalam neraka. Nasallallahu salamatu alaikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni kesalahan kita dan memberikan kepada kita rahmat dan ampunannya, sehingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala radhiyatan mardiyah, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan semoga tempat kita nanti di hari akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.